السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat berupa kesempatan besar berada dalam majlis ilmu, majlis yang sungguh sangat kita perlukan, sebab ilmu adalah perkara yang merupakan keperluan kita di atas segala keperluan kita. Kita perlu makan, kita perlu minum, bahkan kita perlu istirahat, bahkan kita perlu bernafas. Semua keperluan ini terkalahkan akan keperluan kita terhadap ilmu, sebab semua keperluan tadi hanyalah keperluan mendasar untuk kehidupan yang nampak, kehidupan yang hewan-hewan pun merasakannya. Adapun keperluan terhadap ilmu adalah keperluan yang sangat mendasar untuk kehidupan yang hakiki. Dia adalah ruh kita dalam kehidupan. Kehidupan yang walaupun kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, maka orang-orang yang memiliki ilmu, ruh ilmu ini tetap hidup di alam barzakh. Bahkan kehidupan mereka di alam barzakh lebih nikmat dan akan semakin sempurna kenikmatan hidup itu di negeri akhir. Karena itu, permantap terus keikhlasan dalam menuntut ilmu, perkokoh terus langkah dalam menuntut ilmu. Jadikanlah menuntut ilmu sebagai sifat-sifat kita, bukan hanya sekedar kita perlu saat kita susah, saat kita, tetapi jadikan menghadiri majlis ilmu sebagai sifat kita. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam goncangan apapun dalam hidup kita, majelis ilmu tetap menjadi prioritas utama kita. Kita lanjutkan. Telah lewat pada pertemuan yang lalu bab apa? Terangan yang datang tentang sembelihan. Sekarang bab masih berhubungan dengan sembelihan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Bab tidak boleh disembelih hewan apapun lillah, karena Allah. Kalau sebelumnya bab tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tapi ini justru tidak boleh menyembelih, tidak boleh ada hewan yang disembelih lillah, untuk Allah. Dimakan di tempat yuzbahu fihi lighairillah, yang disembelih di tempat itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya memberikan ilmu kepada kita bahwa menyembelih adalah ibadah. Karena itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan diperuntukkan selain Allah, maka syirikan akbar. Maka pada bab ini pelarangannya lebih halus lagi. Yang dilarang bukan menyembelih untuk selain Allah, tapi justru menyembelih untuk Allah, karena Allah, kepada Allah penyembelihan. Kenapa terlarang? Berhubungan dengan tempat. Tempat penyembelihannya adalah tempat yang padanya dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bab la yuzbahu bimakan yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh disembelih karena Allah di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah. Kata beliau, ma ahsana, اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل وذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. Betapa indah, betapa tepat mengikutkan bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya ada bab yang menjelaskan maksud, hukum maksud dalam sembelihan. dan bab ini adalah wasail, hukum tentang wasail, sarana ke situ. Lihat ya. Bab sebelumnya, bab tentang syirik akbar. Adapun bab ini tentang sarana-sarana kepada kesyirikan yang mendekatkan kepada syirik akbar. Dan Syekh rahimahullah ta'ala memberikan perhatian cukup terhadap perkara sembelihan ini. Ini tidak lain karena di antara bentuk pelanggaran yang sangat banyak dan banyak kekaburan di dalamnya adalah pelanggaran yang berhubungan dengan penyembelihan ini. Pelanggaran yang berhubungan dengan penyembelihan ini. Dan dengan dua bab ini kita mempunyai ilmu yang cukup lumayan sehubungan dengan sembelihan, sebab kita mengetahui hukum yang berhubungan dengan sembelihan sehubungan dengan maksud sembelihan, dan hukum yang berhubungan dengan sembelihan sehubungan dengan sarana yang mengantar kepada maksud, sehingga kita bisa melihat banyak perkara melalui ilmu yang kita dapat dari dua bab ini. Baik, kita baca dulu keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau sebutkan dalam bab ini? Wa qawlullahi ta'ala la takum fihi abada la masjidun ushita 'ala taqwa min awwali yawmin ahakku an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surat Taubah 107 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la takum fihi abada, jangan engkau tegak solat fihi di dalamnya abada selama-lamanya. Jangan engkau tegak solat di dalamnya selama-lamanya. Disebutkan dalam tafsir, ini sehubungan dengan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang dikenal dengan Masjidul Dirar. Mereka membangun bukan di atas nilai taqwa, bukan di atas nilai tauhid, bukan di atas nilai iman, bukan di atas pemurnian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin menegakkan sunnah, tapi mereka membangun masjid ini di atas nilai-nilai kekafiran. Mereka ingin memecah ahli tauhid. Rasulullah bersama para sahabatnya, mereka ingin memecah kaum muslimin yang di atas tauhid, penghambaan murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang di atas sunnah, betul-betul hanya mengikuti Rasulullah SAW. Mereka membangun ini untuk memecah. Dilandasi oleh kekafiran. Disebutkan diantaranya, mereka persiapkan untuk menjadi tempat. Bisa menjadi tempat persinggahan orang-orang yang ingin menyusup. Masuk ke dalam kota Madinah. Siapa orang-orang munafikin? Itu mempunyai kerjasama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dengan adanya masjid ini, atas nama masjid, maka mereka bisa melakukan makar-makar mereka. Dan di mana-mana orang munafik adalah musuh yang paling berbahaya. Dia adalah musuh dalam selimut. Orang kafir nampak menampakkan permusuhannya. Adapun orang munafik, dia menampakkan kecintaan. Berpakaian sebagaimana pakaian kita, berbahasa dengan bahasa kita, berpenampilan dengan penampilan kita, hadir bersama-sama kita, tetapi dia menusuk sekehendak kita, sekehendak yang dia inginkan tanpa kita sadari. Ini sangat dan sangat berbahaya. Karena itulah perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik itu sangat-sangat besar. Ada surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Tapi surah Al-Munafiqun itu lebih panjang. Penjelasannya lebih luas. Dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah menyebutkan sifatnya orang-orang bertakwa. Sekitar 4 ayat. Setelah itu Allah sebutkan innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim, sifatnya keadaannya orang-orang kafir. 2 ayat. Setelah itu Allah menyebutkan sifatnya orang-orang munafik. 14 ayat. Lengkap dengan 2 perumpamaan yang sangat sempurna terhadap segala jenis kemunafikan. Perumpamaan api, mataluhum kamatalil ladzi tawqada nara, dan perumpamaan air, au kasayyibin fi dulumat. Ini jelas ini. Di periode Makkah, ini ayat di Madinah. Di periode Makkah, orang-orang munafik tidak nampak. Tidak nampak orang-orang yang menyatakan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Justru yang nampak sebaliknya. Orang-orang yang menyembunyikan iman, iya, tetapi dipaksa menampakkan kekafiran. Itu yang ada di periode Madinah. Tapi di periode Madinah, muncul. Sehingga menjadi 3 kelompok. Orang mukmin yang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Dan sangat besar perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Ini ayat salah satu hal. La takun fihi abada. Jangan kamu sholat padanya, pada masjid yang mereka bangun itu, abadan selama-lamanya. La masjidun, sungguh betul-betul masjid, ussisa, yang dibangun ala taqwa, di atas ketakwaan, di atas ketauhidan, di atas kebencian terhadap syirik, karena ingin menegakkan sunnah. Min awwal yawm, di awal hari ditegakkannya, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak kalian tegak padanya. Lebih berhak kalian tegak padanya. Fihi rijalun. Kemudian Allah sifati. Masjid yang Allah sebutkan sebagai masjid ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan ini. Fihi rijalun. Di dalamnya terdapat lelaki-lelaki. Di dalamnya terdapat lelaki-lelaki. Yuhibbuna, yang mencintai, ayyatatahharu, untuk melakukan pensucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang betul-betul melakukan pensucian. Ada perbedaan pendapat tentang masjid yang dibangun di atas takwa. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi. Dan ini benar. Dan ada yang mengatakan Masjid Quba. Dan ini juga benar. Hanya konteks ayat ini, wallahu alam, cenderung ke Masjid Quba. Dan kalau Masjid Quba dibangun di atas takwa, maka Masjid Nabawi lebih di atasnya lagi. Sebab dia lebih mulia daripada Masjid Quba. Jadi semuanya memang dibangun di atas takwa. Kita katakan ini berhubungan dengan Masjid Quba. Sebab ada hadis yang menjelaskan hal ini. Bahwa Nabi SAW mempertanyakan sahabat-sahabat yang merupakan jamaah Masjid Quba, kenapa sampai Allah memuji kalian? Disebutkan sifatnya, yuhibbuna ayyatatahharu. Nabi ingin pertanyakan, kesucian apa itu? Mereka pun menjelaskan bahwa, singkatnya, kesucian mereka berhubungan dengan cara beristinjanya. Mereka menggunakan air. Walaupun benar juga orang beristinja dengan menggunakan bebatuan. Hanya mereka menggunakan air. Ini yang Allah Subhanahu wa taala cintai, karena mereka mencintai kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mutahhirin, orang-orang yang melakukan pensucian diri, pensucian. Yuhibbuna ayyatatahharu, ini mencakup, atau wallahu yuhibbul mutahhirin, ini mencakup kesucian batin dan kesucian lahiriah. Allah mencintai orang-orang yang melakukan pensucian. Ini mencakup mensucikan diri dari najis besar dan kecil, hadas besar dan kecil, dan juga mensucikan diri dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kekafiran, najis-najis kesyirikan, kotoran-kotoran kemunafikan, akhlak-akhlak yang rendah. Dia sucikan hatinya, dia sucikan jiwanya dari hal-hal yang tidak pantas. Ini juga al-mutahhirin. Walaupun konteks ayatnya sehubungan dengan kesucian, atau sebab yang berhubungan dengan ini, sehubungan dengan kesucian yang berhubungan dengan hadar, berhubungan dengan najis yang lahiriah. Tetapi ketika Allah menyebutkan wallahu yuhibbu, dan Allah mencintai, Allah sebutkan umum al-mutahhirin. Ini kata sifat dan pakai al, sehingga mencakup segala segala tindakan pensucian lahiriah maupun batiniah. Baik. Titik pendalilan pada hadis ini atau pada ayat ini, perhatikan, titik pendalilan pada ayat ini terletak pada larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dari mana titik pendalilannya? Salatnya Nabi pasti hanya kepada Allah. Pasti ikhlas? Ya tidak. Tapi kenapa dilarang di tempat ini? Itu titik pendalilannya. Maka terlarang pula sembelihan di tempat yang tidak diperkenankan terjadinya penyembelihan di situ. Ditegakkan padanya syiar-syiar kekafiran. Yudbahu fihi li ghairillah, disembeli padanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan apa namanya? Ini kias. Ini metode kias. Dan kias ini tepat. Iya. Dasarnya dan apa yang dikiaskan sejalan. Dasar kiasnya benar, tegak. Iya. Apa yang mau dikiaskan tepat berhubungan. Sehingga hukumnya ini kena hukumnya yang itu. Iya. Dan ini cara pendalilan seperti ini beliau kuatkan lagi dengan hadis, dan dalam hadis itu bukan kias, sharih. Iya, tegas terlarang menyembelih di tempat yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebelum kita lanjut dan kita sudah memahami titik pendalilan dalam ayat ini, di sini kita mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum masjid. Membangun masjid harus dibangun di atas takwa. Apa itu takwa? At-taqwa hakuna. Takwa itu niat. Takwa itu keikhlasan. Takwa itu tauhid. Tegaknya hamba dari perintah Allah, jauhnya dari larangan. Takwa itu menegakkan tauhid, bukan kesyirikan. Takwa itu menegakkan sunnah, bukan di atas bidah. Karena itu heran betul kalau ada yang berpaham, iya. Bahwa masjid cakalang ini masuk dalam masjid ini. Itu paham yang salah. Dan kekeliruan yang sangat. Sebab sangat berbeda perbedaannya. Apalagi dalam kondisi sekarang. Yang sudah tegak syiar yang ada di situ. Walaupun anggaplah asal membangunnya salah, maka kondisi sekarang, iya. Yang sudah tegak syiar di situ, iya. Menyebabkan dia telah paten sebagai masjid kaum muslimin. Lebih keliru lagi, tidak mau sholat di situ, tapi mau pergi masjid di sholat yang di sampingnya. Padahal tanah di situ, tanahnya saja, tanahnya dipermasalahkan. Itu tanah bukan. Dan ada hukum dalam fiqh, iya, mempermasalahkan orang sholat di atas tanah yang seperti itu. Sebagian ahli fiqh mengatakan, batal sholatnya orang sholat di situ. Tanah rampasan, bukan haknya. Dan beberapa fatwa para ulama, iya, tentang bagaimana sholat di belakang imam yang pergi ke kuburan, berdoa di kubur, minta di kubur. Mereka mengatakan tidak boleh sholat di belakang imam seperti itu. Dan asal perpecahan yang ada di sana, itu dibangun di atas tauhid dan kesyirikan. Antara sunnah dan bid'ah. Kalaupun ada campuran-campurannya, maka kita tidak bisa lepas dari asal itu. Ini yang perlu dicermati. Demikian pula salah banyak kelompok-kelompok ekstrim. Memukul rata semua masjidnya kaum muslim ini. Sekedar melihat ada pelanggaran di masjid itu, ini dibangun di atas ini, masjid diror ini. Ada pelanggaran di situ, masjid diror ini. Ada pelanggaran di situ, masjid diror ini. Lihat asal bangunannya, dibangun di atas apa? Terus kalau ada pelanggaran di situ, jalan sedih hukumnya masjid diror. dilakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tetap ditegakkan kebaikan pada masjid itu. Iya, diupayakan perbaikan-perbaikan terus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Yang kalian tegak padanya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Betul-betul masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Min awal yawm, di awal hari dibangunnya. Ahakku an taquma fi. Kalian lebih berhak untuk tegak padanya. Bangunan di masjid kalian insyaAllah dibangun di atas takwa. Dan tidak ada persentangan dengan pemerintah. Itu didukung oleh pemerintah dan mempunyai surat izin. Iya, resmi dari pemerintahan, dari depak. Dan Masya Allah didukung juga oleh banyak masyarakat di sekitar situ. Baik, kita lihat keterangan selanjutnya. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nadara rajulun ayyan hara ibilan bibwana, fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faqala, hal kana fiha watanun min awtanil jahiliyyati yu'bad? Qalu la. Qala fahal kana fiha 'eedun min a'yadihim? Qalu la. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Hadis yang kata beliau diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Ini hadis disahihkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala juga mensahihkannya. Dari sahabat Thabit Ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau berkata, nadara rajulun, seorang lelaki bernazar, ayyanhara ibilan, untuk ayyanhara ibilan, untuk menyembelih, ayyanhara menyembelih ibilan, unta. Kalau unta nahar, sebab yang ditusuk naharnya. Kalau sapi, zabah, sebab lehernya. Seorang lelaki bernazar untuk menyembeli ibilan, seekor unta, di buana, di tempat yang namanya buana. Fasa'alam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya sebelum menjawab pertanyaan itu. Jadi Nabi tanya lagi sebelum menjawab pertanyaan. Hal kana fiha, apakah kana dulu? Iya, tentunya sampai sekarang. Fiha, pada tempat yang bernama buana itu, watanun min awtanil jahiliyyati yu'bad, ada berhala dari berhala-berhalanya orang jahiliyah yang disembah. Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ada. Kemudian menyusul pertanyaan kedua, fahal kana fiha 'idum min a'yadihim, maka apakah padanya terdapat 'id? 'Id. Iya. Dari 'id-'idnya mereka. Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Jadi lepas dari dua ini. Tidak ada berhala di semua. Dan tidak ada id di situ. Maka Nabi SAW menjawab, awfi binazari, tunaikan nazarmu, penuhi nazarmu, fa'innahu, karena sungguh, la wafa'a linadarin fi ma'asyatillah. Karena sungguh tidak ada wafa, tidak ada pemenuhan nazar, tidak boleh dipenuhi nazar itu kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. Berarti kalau ada salah satu dari dua pertanyaan Nabi, itu nazar maksi? Maksiat, iya. Jelas ya? Kemudian Nabi tambah lagi, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada pula nazar pada perkara yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam. Misalnya saya bernazar, kalau anak saya lulus, saya akan potong kambingnya sian. Dia mau beli. Iya, dia mau beli. Tapi kambingnya si Anu. Nanti si Anu tidak mau jual. Besar ini. Baik. Jadi pembahasan dalam hadis ini jelas. Nabi SAW membolehkan bernazar di tempat itu sebab selamat dari adanya berhala yang disembah. Selamat dari adanya air di tempat itu. Adanya berhala disembah. Bagaimana penyembahan kepada berhala? Macam-macam. Bisa dengan sesajian, bisa dengan doa, bisa dengan sembelihan, bisa pengaliran darah, bisa dengan nazar, macam-macam sembah. Terus apakah pada mereka terdapat id? Dari id-id mereka? Iya. Id? Kalau id, apa artinya? Hah? Perayaan, hari raya. Kalau kita id, hari raya. Id asalnya itu sesuatu yang berulang. Dia bisa berhubungan dengan waktu. Berulang waktunya, itu id. Berulang di tempat itu id. Berulang acaranya, itu id. Jelas? Dan di sini apa? Ada id dari id-id mereka. Berarti bisa bermakna tempat ini dijadikan sebagai hari perayaan mereka. Yeah. Atau di tempat itu memang diadakan perayaan-perayaan mereka. Lihat titik pembalasannya. Babnya berjudul tidak boleh disembeli lillah karena Allah. Ini siapa yang bernazar? Orang di zamannya Nabi? Sahabat Nabi? Nah, kalau sahabat menyembeli untuk siapa? Jelas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempertanyakan dua ini. Kalau seandainya jawabannya ada yang mengatakan iya ada, maka berarti nazar maksiat. Sebab Nabi mengatakan tidak boleh memenuhi nazar maksiat. Jadi kalau maksiat berarti haram. Sembelihannya sahabat untuk Allah kepada Allah dengan unta ini, besar ini unta ini, kalah sapi ini, terlarang dan dianggap sebagai nazar maksiat, sebab pada tempat itu ada sembahan yang disembah untuk selain Allah, ada id, dan adanya penyembahan, adanya id itu tidak lepas dari penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Terus gimana sudah kalau rumah-rumah justru mau dibangun di atas ini? Iya. Cerat kelodong. Mana pasak rumahnya itu? Alirkan darah dulu di situ. Atau ditaruh di atas atap rumahnya. Kayak keranda-keranda main anak-anak itu. Iya, macam-macam, boy-boy. Jadi kalau banyak gangguan di rumahnya, ya siapa suruh kasih masuk gangguannya? Hancurkan cepat yang seperti itu. Kalau masih ada di dalam rumahnya, ambil. Iya, turunkan. Bakar. Hari ini sudah... Iya, hari ini dipasang-pasang. Berupa paku. Atau berupa pasak. Ini pasak anunya ini. Iya, cabut semuanya. Ganti dengan yang wajar saja. Yang syar'i dan kauni. Nah, ini tugas kita di rumah. Mungkin di antara itu rumahnya masih seperti itu. Dakwah yang orang tua. Iya. Kalau tidak bisa, temui sepunya saja naik. Naik dengan keimanan, dengan keyakinan. Baca basmalah, bismillah. Jangan takut, biar ada ularnya. Iya. Kalau ada ularnya, ada hal-hal yang gaib yang dilihat. Iya. Yeah. Maka bermantap dulu, zikir pagi sorenya. Kemudian baca ayat-ayat Al-Quran sebelum naik. Baca ayat kursi. Iya. Kemudian naik dengan baca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Iya. Perdengarkan sampai di atas masih ada dia? Iya. Hendak perdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Adzan. Kalau antum sudah adzan 3 kali tetap dia ada, racun itulah. Iya, bunuh itulah. Kalau jin dia akan lenyap. Kalau ular-ular biasa, ya disuruh bunuh saja. Baik. Benar ya ular itu? Lenyap kelam. Saya pernah coba sendiri. Waktu itu di Kendari ya. Ada pengajian di sana. Ya. Mau sholat maghrib. Dan waktu maghrib memang berkeliarannya setan-setan. Mau salat maghrib, saya mau kamar mandi dulu. Ya maklum rumahnya ikhwa masih anu ada listrik kurang, penerangannya belum. Iya. Dia menyalakan lampu di kamar mandi. Iya. Di tempat apa ini? Saklar itu. Iya. Itu melilit pula. Kaget dia. Padahal pasti ini. Gimana ular merayap-rayap begitu di sini? Dia bilang, tidak ada ular. Ini ular, tunggu dulu. Dia mau cari parang, apa? Saya juga sudah masuk. Iya. Saya baca saja. Kalau saya tidak salah baca ayat kursi. Jelas baca. Iya. Saya tidak lihat juga gimana hilangnya. Yang jelas, selesai itu hilang sudah, tidak ada. Bicara juga kemana, kemana. Masuk nih, selesai. Baik. Al-Ikhwah rahimahumullah. Jadi kita tahu titik penilaian di sini. Iya. Di mana titik penilaiannya jelas ya? Mana penilaiannya tidak boleh menyembelih untuk Allah. Untuk Allah. Ini sembelihannya sahabat. Pasti untuk Allah. Ini sembelihan. Sembelihan besar. Iya. Ibadah besar. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana tidak bolehnya? Sebab Nabi mengatakan tidak boleh memenuhi nazar dalam rangka maksiat. Sebelumnya Nabi mengatakan penuhi nazarmu penuhi nazarmu. Kenapa dipenuhi? Sebab tidak ada maksiat. Sebab kalau ada maksiat, tidak boleh. Berarti yang maksiat itu apa? Kalau ada, ini nih, salah satu ini. Ada berhala dari berhala, masyarakat jahiliyah disembah. Ada penyembahan padanya. Ada id dari id-id mereka. Maka penyembelihan di tempat itu, walaupun bismillah membesarkan Allah untuk dibagikan ke fakir miskin, tetap haram. Sebab berhubungan dengan tempatnya. Kemudian mana dalilnya? Tidak boleh disembelih di tempat itu. Tempat yang disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk selain Allah. Dalam hadis ini tidak ada disembelih untuk selain Allah. Pendalilannya, ada berhala yang disembah. Bagaimana penyembahan terhadap berhala? Oh, pengaliran darah. Ada id dari id-id mereka. Apa yang mereka lakukan pada saat id? Kumpul-kumpul ramai-ramai. Pemotong. Ini masih sering kita lihat ini. Kalau ada orang datang. Iya. Yeah. Pergi ke gunung ini, ke pohon ini, ke kuburan ini. Itu makan bawa sembelihan itu. Bawa sembelihan. Sesuatu yang mereka akan lepas dengan maksud takarrub kepada penghuni. Itu kesyirikan yang sangat nyata. Baik, jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita juga mendapatkan ilmu tentang beberapa hukum nazar. Iya. Beberapa hukum nazar. Yang pertama, bolehnya memenuhi nazar kalau dia dalam rangka ketaatan. Sebab Nabi mengatakan awfi binadari. Yang kedua, terlarangnya memenuhi nazar walaupun dia sudah bernazar, haram dipenuhi kalau dia dalam rangka maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mendapatkan ilmu, iya, tidak boleh memenuhi nazar dan bernazar terhadap perkara yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar. Baik. Ini sedikit penjelasan tentang ayat ini dan hadis ini. Dengan demikian jelas bab ini dengan dalilnya yang terdapat pada ayat dan hadis. Pendalilan pada ayat, sekali lagi gimana? Larangan sholat. Sholatnya Nabi ini kepada Allah dilarang di tempat itu. Sebab apa? Tempat yang ditegakkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Maka demikian pula sembelihan. Walaupun lillah, tidak boleh. Dan diperkuat dengan sembelihannya sahabat. Nabi nanti membolehkannya ketika selamat dari adanya berhala yang disembah, adanya penyembahan kepada selain Allah. Di antara bentuk penyembahannya penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan adanya id dari id-id mereka. Dan kapan hal ini ada? Nabi menghukuminya sebagai nazar maksiat yang haram untuk diwujudkan. Dari sini nampak bagi kita bahwa bab sebelumnya, bab yang menjelaskan maksud. Dan bab ini menjelaskan sarana. Sarana kesyirikan. Jangan lagi ada yang bilang, tidak apa-apa saja saya menyembelih juga, walaupun ada berhala sebenarnya. Yang penting kan maksud. Iya, saya tidak maksudkan untuk itu. Iya, ini orang yang tidak memahami hukum dari sarana. Ini hukum yang sangat hebat dalam Islam dan banyak pengharaman sehubungan dengan sarana. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, haram mendekatinya. melalui pandangan, melalui pendengaran, melalui fikiran haram. Padahal kebejatannya, kenajisannya, sesuatu yang menjijikkan itu adalah zinanya. Tapi sudah diharamkan mendekati. Ini di atas kaidah ini. Demikian pula hukum pokok yang sudah lewat. Ya. Apa yang hukum sudah lewat? Jelas sekali berhubungan dengan syarat. Jimat, cincin, ruqyah. Ya. Jimat dengan menggunakan apa? Al-Quran. Semua jadi haramkan. Sebab apa syarat? Sarana kepada tersyirik. Lihat pohon. Sahabat yang minta pohon. Baik ini sahabat. Dalam rangka membela agama ini. Tapi dia adalah kesyirikan. Dan juga mengantar kepada kesyirikan yang lebih mengerikan. Baik. Al-Ikhwah rahimahumullah. Hadis ini memberi ilmu kepada kita. Bahwa syariat Islam memang ditegakkan di atas perlepasan. Perlepasan dari apa? Perlepasan dari apa? Sembahan-sembahan agama-agama, ajaran-ajaran selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai haram menyembeli untuk Allah ketika ada di tempat kita ada sembahan Islam. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa tempat bisa mendatangkan masalah. Karena itu mereka yang mempunyai kekuatan, misalnya pemilik tempat. Atau dia penguasa misalnya, dia aparat misalnya, maka gunakan kekuatan tangan kalian. Sebab itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kalian untuk meraih pahala besar. Sarana-sarana seperti itu hendaknya harus disingkirkan. Sebab mengantar kepada kesyirikan. Pohon-pohon, tebang, sawukan-sawukan, hancurkan, bakar, robohkan tempat-tempat yang biasa di depan. Dan ini hanya pemberani yang bisa. Kalau belum bisa, penakut. Kalau orang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekuatan tangan, sementara terjadi di tempat kekuasaannya jelas-jelas sesuatu kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, dia tidak berarti bencong. Tapi masalahnya jemaah, banyak orang yang mempunyai kekuatan tangan tidak memahami agama. Kecemburuannya, sehubungan dengan perkara-perkara yang tidak merupakan dasar-dasar agama. Nanti tersinggung, ingin bergerak kalau kekuasaannya dirongrong misalnya. Tersinggung kalau misalnya kalah banyak yang didapat. Coba ketersinggungannya ketika, hal itu merupakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Rumah-rumah kita, orang tua, itu kekuatan tangannya di situ. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Sanjurkan ini sanjur. Ini rumahnya saya, ini tanahnya saya. Kalau mau dibantu menghancurkannya, banyaknya orang di sini. Coba lihat, ini syariat Islam. Dibangun di atas apa? Berlepas dari apa? Syiar-syiarnya. Kenapa id ini? Tidak boleh id. Kapan ada id? Maka bermasalah pemilihan untuk Allah ini. Sebab id adalah syiarnya orang musyrik. Id, itu syiarnya mereka. Sesuatu yang merupakan cirinya mereka. Ini memberi ilmu pula kepada kita bahwa id itu diatur. Dan tidak boleh membuat id, perayaan-perayaan kecuali hanya apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita terlalu banyak idnya. Tidak merasa cukup dengan id yang ada. Hari Jumat itu id. Hari Raya Idul Fitri Idul Adha itu id. Arafah itu id. Kan berkumpul terus orang di situ. Di waktu yang, di tempat yang bersamaan. Itu id. Dan merupakan syiar-syiar besar. Adanya id, adanya syiar, masyarakat jahiliyah, orang-orang musyrik, orang kafir di tempat itu, sudah menjadi apa? Masalah ibadah murni kepada Allah. Dilarang. Ini. Apalagi kalau bukan ibadah. Ibadah saja terlarang. Sekarang, tahun baru ini, syiarnya siapa itu? Tahun baru Masehi. Dengar, Masehi. Tertulis M di situ. Tahu jika panjangannya M? Masehi. Tahun barunya orang Nasara. Kenapa kaum muslim merayakan sebentar? Sadarlah, sadarlah. Ini syiar, bukan hanya sekedar. Ini hukumnya apa ini? Dia tidak mau, tidak ada hubungannya dengan itu. Saya hanya karena nazarnya di tempat ini kepada Allah, karena Allah. Ini sahabat ini benci juga sama itu, tapi tetap dilarang. Apalagi kalau dia membesarkan hari raya itu, ikut meramaikannya, ikut menanti detik-detiknya, ikut meniup trompetnya. Lebih mengerikan lagi, ikut mabuk-mabukannya. Seandainya kaum muslimin sadari paham agama ini, tidak ada hubungannya dengan kita, perayaan itu. Dia hari sebagaimana hari sebelumnya. Lewati-lewati. Tidak ada pikiran ke sana. Maka apa? Yang menegakkannya dan membesarkannya hanya penganut agamanya. Maka apa? Tidak ada kekacauan itu. Aparat tidak perlu ratusan ribu dikerahkan untuk mengamankan tahun baru. Kalau bersudoi. Bikin susah-susah orang. Bikin susah orang. Aparat-aparat harusnya sudah mau tidur. Dan akan lebih mudah pengamanannya. Kalau tetap mau diamankan, palingan hanya beberapa gereja saja. Kalau seandainya orang menegakkan ajaran agama, banyak sekali kebaikan, berkah dan kebaikan dalam menegakkan ajaran agama. Hanya masalahnya kebodohan terhadap agama. Akhirnya banyak dari kaum muslimin yang merasa dah bahkan terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran karena bodoh. Coba dia pelajari agamanya. Terlalu banyak keluar biasaan yang terdapat dalam Islam, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pemerintahan, sebagai penguasa, sebagai rakyat, dalam urusan perekonomian, pendidikan, dalam perkara apapun juga. Yang berhubungan dengan lelaki, berhubungan dengan wanita, jual beli, apapun. Berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan rekreasi. Ada aturan-aturan dalam Islam. Ada petunjuk-petunjuk dalam agama. yang berhubungan dengan cara bagaimana memperbanyak uang, memperoleh uang. Ada cara dalam Islam. Kenapa harus mengambil cara-cara yang sejalan dengan hawa nafsu kita, yang sejalan dengan maunya negara-negara maju? Lihat akhirnya, apa yang dilakukan oleh negara maju? Apa yang dilakukan oleh negara-negara maju? Iya. Dan kekuatan apa yang dimiliki oleh negara maju? Yang bisa menantang kepada kemakmuran rakyatnya. Negara yang paling rusak rakyatnya, negara-negara maju. Yang tidak mengenal akhlak, tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal hubungan bertetangga, adalah negara-negara maju. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ada kesadaran kembali kepada Quran dan Sunnah adalah kebahagiaan. Iya. Adalah kebahagiaan. Coba lihat Saudi. Iya, ada kesalahan tetapi penampakan kembali kepada Quran dan Sunnah nampak. Iya. Ada yang mau disembah selain Allah di sana yang nampak, tidak ada sama sekali. Iya, ada pohon yang dibesarkan, tidak ada sama sekali yang nampak. Kalau sembunyi-sembunyi, lakukan sembunyi-sembunyi, ya ada. Syiar-syiar kekafirannya nampak, dibedah, disediakan. Iya. Lihat gimana? Iya. Terjadi gejolak ekonomi. Di sana tetap naik turun BBM, tidak ada masalah di sana. Tetap gratis di sana BBM. Apa? Tetap hanya berapa? Ya, tidak sampai sekitar seribuan saja. Iya. 500-an di bawah, listrik tetap gratis. Biar berapa ribu watt kamu pakai. Air tetap melimpah, pada itu padang pasir. Sudah ada contoh, ayat-ayatnya jelas, dalil-dalilnya jelas, pengalaman generasi demi generasi. Ditambah lagi kita kan mengaku hambanya Allah. Kenapa kita kembali kepada Tuhannya Allah? Kita mengaku, mengaku pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak kembali? Kenapa tidak mengikutinya? Kita mengaku sebagai orang Islam. Kenapa tidak mempelajarinya dan menerapkannya? Kebodohan, kebodohan. Akhirnya tidak cinta terhadap Islam atau kurang cinta terhadap Islam, ragu terhadap Islam. Sumbernya adalah bodoh, menjauh dari majelis ilmu. Ini kuat. Baik. Upayakanlah perbaikan. Antum di sini sangat banyak. Setiap antum punya keluarga. Antisipasi. Kerabat-kerabat kita jangan sampai terjatuh ke dalam kebodohan-kebodohan Natal. Terjatuh ke dalam ibadah Natal, terjatuh ke dalam perayaan hari ini atau perayaan-perayaan lainnya. Mengucapkan selamat Natal saja haram dalam Islam. Tidak ada selamat di sini. Kalau mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, benar. Iya. Benar. Sebab kebaikan orang halus berhari raya. Kalau kita, kan dia bilang, dia ucapkan juga kita selamat Hari Raya, masa kita tidak balas. Itu salah satu metode supaya kita terjatuh. Walam tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah rela ridho orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Harus nyatakan, ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liya din. Ini ajaran-ajaran Allah ini. Bukan ajaran saya. Mau menangkap? Tangkap Allah. Terlalu kurang ajar manusia. Ini prinsip dasar dalam Islam. Harus tegak di buminya Allah Subhanahu wa taala. Keluar kalian di bumi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi mana? Baik, ini sedikit tambahan. Ya, untuk menyambut tahun baru. Sekian, Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu pertanyaan. Apa boleh menyembelih binatang, sapi, kambing pada saat hari, pada saat 7 hari kematian seseorang? Katanya bukan orang mati yang dipotongkan, tapi tamu-tamu yang datang ke rumah yang diberi makan dan niatnya menyembelih untuk dimakan-makan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini niatnya betul semata untuk tamu, iya, bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, iya, maka tetap haram. Sebab apa? Sehubungan dengan bid'ah, di acara bid'ah. Iya. Tapi kalau diniatkan untuk membesarkan yang meninggal, iya, maka itu syiriknya syirik akbar. Sebab maksud. Jelas ini? Saya. Sekian.